ada jalinan kata nan indah, hanya doa dan suci ku pinta pada Ilahi. Rangkuman puja dan ada untukmu ku kubahkan dengan hati tulus suci. Walau kini duranglah dalam merentang, tiada titian ku tempuh jalan, namun padanya doaku pohonkan, ditabahkan dalam ranah. Tembangkan ini doa dan lagu dalam kesepianmu bagaikan penawar rindu. Tiada perampu jalan, namun padanya doaku pohonkan, ditabahkan dalam ranah. Tembangkan ini doa dan lagu dalam kesepianmu bagaikan penawar.